بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخواني في الله أعزني الله وإياكم ada tersisa satu ayat dalam bab ini bab dalala alal khair wa du'a ilal huda au dhalala adalah ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Qala Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahu taala wa qala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wal takum minkum, hendaknya ada di antara kalian ummah, satu kelompok, yad'una ilal khair, yang mengajak manusia kepada kebaikan. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, hendaknya kita mengajak kepada kebaikan. Adanya perintah dari Allah agar ada di antara kita satu umat, satu golongan yang tugasnya mengajak manusia kepada kebaikan. Artinya mengajak kebaikan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada kebaikan adalah amal soleh. Dalam hadis juga dikatakan an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr bin Al-Ansari Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam man dala alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi, barang siapa menunjukkan kepada jalan kebaikan maka untuk orang yang mengajak atau menunjukkan jalan kebaikan itu mendapatkan pahala ajr mislu ajri fa'ilihi, seperti ajarnya orang yang melakukannya. Rawahu Muslim. Dalil yang pertama adalah ayat, dalil yang kedua adalah hadis. Kedua-duanya mengajak kita kepada amal kebajikan. Mari kita lihat syarah dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau berbicara tentang ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Beliau mengatakan bagi minal ayat alladzi dzakara al-muallif fil bab ad-dalalah 'alal khair. Dalam bab ini ada satu ayat yang tersisa yang belum kita bahas, yaitu firman Allah Ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian umat, satu golongan yang mengajak kepada kebaikan, memerintah kepada ma'ruf, mencegah dari perbuatan munkar, maka mereka itu adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang sukses, yang berhasil, yang mendapat kemenangan. Syekh mengatakan hadza amr min Allah azza wa jal bi ayakuna minna hadhil ummah. Ayat ini mengandung perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar di antara kita ada satu umat. Umat di sini wal ummah bimakna at-ta'ifah. Umat yang dimaksud adalah apa? At-ta'ifah. Karena ummah punya paling tidak empat makna. Umat di sini maknanya adalah ta'ifah, golongan. Ada satu golongan dari umat ini. Wa turidul ummah fil Qur'an al-Karim ala arba'ah ma'ani. Kata Syekh, di dalam Al-Qur'an kalau kalimat ummah itu punya makna empat makna. Ada empat makna. Yang pertama umma bimakna at-ta'ifah. Yang kedua umma bimakna al-millah. Yang ketiga umma bimakna as-sinin. Yang keempat umma bimakna al-imam. Yang pertama umma bimakna at-ta'ifah, kelompok, golongan. Yang kedua bimakna al-milah, agama. Yang ketiga bimakna waktu, sinin, masa. Yang keempat al-imam. Famin at-ta'ifah hadzal ayah wal takum minkum ummah. Di antara ayat yang berbicara dengan umat yang maknanya ta'ifah, ayat yang sedang kita bahas. Bagaimana bunyinya? Wal takum minkum ummah. Dalam ayat dikatakan hendaknya ada di antara kalian umat. Yang diperintah adalah hendaknya ada di antara kalian ada ummah. Umat di sini ay ta'ifah. Yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf ila akhirih. Artinya hendaknya ada di antara kalian satu golongan umat, diartikan golongan. Bukan umat artinya semua umat, bukan. Tetapi umat bermakna satu ta'ifah, satu golongan. Yad'una ila al-khair, yang golongan ini punya tugas, tugasnya yad'una ila al-khair, mengajak orang kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintah kepada perkara-perkara yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan seterusnya. Itu contoh yang pertama, ummah bimakna apa? Ummah bimakna at-ta'ifah. Adapun yang kedua, ummah bimakna ad-din. Wal ummah bimakna ad-din, misal qala ta'ala inna hadhihi ummatukum ummah wahidah, ummatan wahidah, di dalam surat Al-Mu'minun. Allah katakan inna hadhil ummatukum ummah wahidan, ummah wahidatan. Sesungguhnya ummah ini, maknanya apa? Ad-din, agama ini adalah agama yang satu. Sesungguhnya ini adalah agama yang satu, agama tauhid. Ad-dinu dinil wahid. Ini ummah maknanya ad-din. Jadi tidak selalu umat artinya at-ta'ifah atau tapi punya empat makna. Makna yang kedua, ummah bimakna adalah ad-din. Sehingga makna kedua, inna hadhihi, sesungguhnya ini agama yang tauhid ini adalah agama yang satu, apa, ummatan wahidatan, agama yang satu. Dinukum dinu wahid, ummatukum ummatan wahidatan, artinya dinukum dinu wahid, agama kalian adalah agama yang satu. Yang ketiga, al-umma bimakna as-sinin. Bicara masalah waktu, masa. Seperti firman Allah Ta'ala, wa qala alladhi naja minhuma wa dhakkara ba'da ummatin. Berbicara tentang teman Yusuf alaihissalam ketika di dalam penjara, ada dua anak muda. Wa qala alladhi naja minhuma, berkata orang yang selamat yang dari keduanya, wa dzakara ba'da ummatin, maka ingat setelah melampaui ummah. Ummah dalam ayat surat Yusuf ini, ummah bermakna muddah atau zaman. ay ba'da zamanin, yaitu setelah masa yang panjang terlewati baru dia ingat apa yang dibicarakan oleh Yusuf kepadanya tentang ta'wil mimpi. Maka dalam ayat waqala alladhi naja minhuma wadzakara ba'da ummatin, ummat di sini maknanya adalah ba'da zamanin atau as-sinin atau al-muddah. Yang keempat, wal ummah bimakna al-imam. Misal qawla ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah yang qanit. Qanit artinya khusyuk dan taat. Sementara ummat artinya imamah. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang imam yang khusyuk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat imam, kalimat ummah, mana imam alladhi yaqtadi bihi, kata Ibn Katsir, al-imam alladhi yaqtadi bihi, imam yang dengannya dia menjadikan jalan petunjuk. Karena dia Rasul, maka dia memberikan jalan petunjuk. Inilah empat makna al-ummah. Yang pertama maknanya adalah at-ta'ifah. Yang kedua maknanya adalah ad-din. Yang ketiga maknanya masalah waktu, sinin. Yang keempat maknanya adalah al-imam. Faqauluhuna wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Maka ketika berbicara tentang makna ummah di dalam ayat yang sedang kita bahas, wal takum minkum ummatun, hendaknya ada di antara kalian ada ummah, maka ummah di sini maknanya dalam makna yang pertama adalah ta'ifah, yad'una ilal khair, yang mengajak manusia kepada kebaikan. Syekh mengatakan wal lam fi qawli wal takun lil amr, lam di situ maknanya adalah perintah, lil amr. Wa min fi qawli minkum fiha qawlani, adapun minkum, min yang ada pada minkum, ada dua pendapat ahli ilm. Minhum man qala innaha litab'id, ada yang mengatakan litab'id. Wa minhum man qala innaha libayan al-jins, ada yang mengatakan itu menerangkan tentang al-jins. Fa'ala qawlil awal, maka dua pendapat itu punya konsekuensi makna. Atas makna yang pertama, ketika litab'id, fa'ala qawlil awal yakunul amr huna amran kifaiyan, ay anahu idha qama bihi man yakfi saqata'an baqin. Maka dalam pendapat pertama, yaitu yang mengatakan litab'id, perintah di situ adalah perintah kifai, fardu kifayah. Maka kalimat wal takum minkum perintah, tetapi maknanya perintah fardu kifayah, bukan fardu ain. Ay anahu idza qama bihi man yakfi saqata'an baqin, sehingga ketika ada satu kelompok yang menegakkannya, maka yang lain jatuh, tidak wajib lagi. Li'anau qala wal takum minkum yakni ba'du minkum yad'una ilal khair, sehingga makna wal takum minkum maknanya ada sebagian di antara kalian, tidak semua, ada sebagian di antara kalian yang mengajak orang kepada kebaikan. Itu pendapat kalau minkum mengambil pendapat yang pertama. Adapun kalau minkum artinya pendapat yang kedua, yakun al-amr amran ainiyan, maka kalau yang kedua maknanya fardu ain, maknanya adalah fardu ain. Wa huwa annahu yajib ala kulli wahid ayakris juhudahu lihadzal amr, artinya setiap orang harus menjalankan untuk perintah ini, sehingga ada yang mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, perintah yad'una ilal khair ini adalah fardu kifayah. Ada yang mengatakan fardu ain. Dari mana kok bisa berbeda pendapat? Dasar beda pendapatnya menafsirkan minkum. Minkum ini apa? Litab'id, atau kalau litab'id maka itu apa? Kifayah. Adapun kalau libayan jins maka fardu ain. Ini cuma sedang minkum, artinya semua di antara kalian. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Perintahnya adalah yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada perbuatan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Wa da'wa ila al-khair tashmi kull shay fihi maslaha lin-nas fi ma'ayishihim wa ma'adihim. Yang namanya mengajak orang kepada kebaikan meliputi segala sesuatu, apapun jenis kebaikannya, maka kita diperintahkan untuk apa? Untuk mengajak manusia melakukannya. Yang jelas yang namanya al-khair fihi maslahah linnas, selama memberikan maslahat kepada manusia baik dalam kehidupannya atau kehidupan di dunianya ataupun ketika urusan akhiratnya ketika kembali dia kepada Allah SWT. Li'anna al-khair kama yakunu fil amal al-akhirah wa yakunu fi amal dunya, al-khair itu tidak semata-mata urusan akhirat saja atau semata-mata urusan dunia saja, tetapi al-khair juga bisa amalan-amalan urusan dunia, al-khair juga meliputi amalan-amalan urusan akhirat. Hal ini seperti Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah katakan al-hasanah ada di dunia, al-hasanah juga ada di akhirat. Karena al-hasanah ada di dunia dan akhirat, maka Allah perintahkan kepada kita untuk kita meminta kepadanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah SWT hasanah di dunia dan hasanah akhirat. Wa ma yanfa'un nas min al-umur ad-dunyawiyah fa huwa khair. Maka segala urusan, segala permasalahan dalam perkara dunia yang bermanfaat untuk manusia, fa huwa khair. Wa li hadha sumiya Allah Subhanahu wa ta'ala al-mal khairan. Harta itu Allah juga namakan khairan. Apa buktinya? Surat Al-Adiyat. Di dalam surat Al-Adiyat Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Khair di situ urusannya urusan dunia. Khair adalah harta al-mal. Wa innahu lihubbil khairi la syadid, sesungguhnya mereka atas urusan dunia, atas kecintaan kepada dunia, nemen, luar biasa. Sangat mencintai dunianya, sangat mencintai harta. Mereka sangat-sangat sekali mencintai hartanya. Al-khair di sini bermakna al-mal. Allah katakan al-khair maknanya al-mal. Dengan demikian, al-khair ada dalam urusan dunia, al-khair juga ada dalam urusan akhirat. Maka kalau kita kembalikan kepada ayat yang sedang kita bahas, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al-ma'ruf ma'arafahu syara' wa ukirrahu. Maka ma'ruf di sini apa-apa yang syariat menganggap baik dan ditetapkan oleh syariat, itu ma'ruf. Al-ma'ruf ma'ruf ada segala sesuatu yang syariat menganggapnya baik dan ditetapkan oleh syariat bahwa itu satu perbuatan baik, maka itu ma'ruf. Jadi jangan ma'ruf itu diterjemahkan oleh nafsu kita, tetapi ma'ruf harus diselaraskan oleh syariat, apa yang didefinisikan oleh syariat. Wal munkar juga demikian, wal munkar ma'an karahu wa naha anhu. Apa itu munkar? Munkar adalah apa-apa yang diingkari oleh syariat dan dilarang oleh syariat. Segala sesuatu yang di syariat dilarang, maka itu ciri-ciri dari munkar. Segala sesuatu yang diingkari oleh syariat, maka itu munkar. Seperti tadi tentang ma'ruf, segala sesuatu yang diperintah oleh syariat, maka itu ma'ruf. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh syariat, maka itu ma'ruf. Itulah definisi ma'ruf dan al-munkar. Harus kita rujuk kepada syariat. Fa'idhan yakunul amr bil ma'ruf wa al-amr bitta'atillahi wa nahi anil munkar huwa an-nahi an ma'siyatillahi. Maka ketika Allah katakan wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, maka al-amr bil ma'ruf maknanya adalah perintah untuk taat kepada Allah. Ketika ada al-amr bil ma'ruf, perintah untuk menjalankan perbuatan ma'ruf, maknanya adalah perintah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala ketaatan kepada Allah, maka itu adalah ma'ruf. Ketika kita mengajak orang, memerintah orang untuk taat kepada Allah, itulah amr al-ma'ruf. Sebaliknya ketika kita mengatakan an-nahi anil munkar, maka an-nahi anil munkar adalah segala larangan dari bentuk kemaksiatan kepada Allah. Ketika kita melarang orang untuk bermaksiat kepada Allah, itulah melarang dari perbuatan yang munkar. Sekarang kita tahu apa makna al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Al-amr bil ma'ruf adalah mengajak orang untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Wa nahi anil munkar adalah menjauhi atau menghindari segala larangan-larangan yang Allah larang, apa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum ya'murunu bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka di dalam ayat dikatakan wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka mereka adalah orang-orang yang memerintahkan, mengajak kepada ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar. Walakin labud lil amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar min asyurut. Untuk kita menjalani amal ma'ruf dan nahi 'anil munkar itu perlu syarat. Ada 4 syarat. Afwan, 3. Ada 3 syarat yang Syekh ucapkan di sini. Yang pertama, ayakuna al-amr aw nahi al ayakuna al-amir aw an-nahi aliman bi anna hadha al-ma'ruf yu'mar bihi wa hadha munkar yunha anhu. Orang yang menjalankan amar dan ma'ruf harus tahu persis bahwa yang ma'ruf itu betul-betul diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perintahnya dalam perkara yang ma'ruf itu tadi, yang akan Anda sampaikan kepada orang, yang orang akan Anda ajak untuk menjalani perbuatan ma'ruf itu tadi. Begitu pula yang sebaliknya tentang munkar. Ketika kita berbicara tentang munkar, maka perkara-perkara munkar itu harus kita tahu apa dalilnya. Harus ada dalil bahwa perkara itu betul-betul dilarang, yunha anhu. Betul-betul ada larangannya, dilarang oleh Allah SWT. Fa'in lam yakun aliman fa'inu la yajuz ayya'muru wa yanha. Maka kalau tidak tahu dalil tentang perintah atau larangannya, maka kita tidak boleh berbicara tentang amal ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian, orang yang beramal ma'ruf nahi munkar harus punya modal. Modalnya dalil yang akan kita sampaikan. Harus tahu hukum yang bersangkutan. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada qulu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian berkata apa-apa yang tidak kalian ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, wal fu'ad, nurani atau jiwa ini, kulu ulaika kana anhu mas'ula, ada pertanggungjawaban atas mereka itu. Atas ucapan kita yang kita sampaikan, ketika kita mengatakan ini wajib, ini harus, atau sebaliknya ini enggak boleh, haram, itu akan ada pertanggungjawaban dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas ucapan itu. Kita mengajak orang, maka kita harus tahu betul-betul dalil, landasan, bukan sembarangan asal kita berbicara. Nah, dasarnya ayat di dalam surat Al-Isra tadi, wala takfu ma laisa laka bi ilmun inna sama wal basara wal fu'ada qul ulaika kana anhu mas'ula. Jadi syarat pertama, punya ilmu. والتحريم والتحليل لا يكون بحسب العاطفة. Yang namanya mengharamkan atau menghalalkan tidak bisa dengan perasaan, karena kamu merasa itu menjijikan langsung haram, karena kamu merasa itu menarik bagus maka mengatakan halal. Tidak bisa pakai perasaan. Halal haram, boleh tidak boleh, tidak boleh dilandasi dengan atifiyah, perasaan. لِأَنَّ أُولَئِكَ بِحَسَبِ الْعَاطِفَةِ وَالْهَوَى لَوَجَدْنَا مِنَ النَّاسِ مَا يَقْرَهُ كُلُّ شَيْءٍ يَسْتَغْرِبُهُ حَتَّى لَوْ حَصَلَ شَيْءٌ يَنْفَعُ النَّاسَ وَهُوَ مُسْتَغْرِبٌ لَهُ قَالَ هَذَا مُنْكَرٌ. Karena kalau dasarnya atifiyah, maka di masyarakat kita dapati hanya perkara-perkara yang dia tidak suka atau yang gharib bagi dia, dia katakan makruh atau diingkari sama dia. Walaupun bermanfaat untuk manusia, dia katakan, "Lah, ini enggak boleh." Dasarnya cuma perasaan. Dia tidak asyik dengan perkara itu. Dia katakan ini munkar, enggak boleh. Karena ini munkar, maka enggak boleh. Mungkin menjijikan, mungkin dianggap jelek, kotor, mungkin dianggap perasaan-perasaan sesuatu. Katakan contoh, misalkan kita tahu ada binatang buas yang bertaring, maka haram. Maka Anda katakan semua binatang buas yang bertaring haram, itu dalil. Tetapi ada yang diperkecualikan. Seperti apa? Dhaba hina, yang serupa serigala, itu dihalalkan oleh syariat. Kalau kita pakai perasaan, loh, itu kan bertaring, itu kan binatang buas, itu kan lah. Maka kalau dasarnya perasaan, maka kita akan katakan itu mungkar. Tetapi ternyata dalil mengatakan bolehnya itu kita makan. Hatta law yan hasala syai'un yanfa'un nas wa huwa mustaghrib lahu qala hadha munkar. Walaupun itu bermanfaat untuk manusia, kalau masalah yang cuma salah dasarnya gharib bagi kita, terus kita akan mungkar, maka ini enggak benar. Wa minan nas ma huwa bi'aks yatahawan wa yara anna kullu syai' ma'ruf, fal ma'ruf wal munkar amruha ila syara'. Sebaliknya, ada orang yang bermudah-mudahan ketika dia hawa nafsu mengatakan bagus, menarik, maka dia langsung katakan ini ma'ruf, langsung dikatakan halal, boleh dan sebagainya. Maka mana yang ma'ruf, mana yang munkar, amruha ila syari', kembalikan kepada syariat. Syarat yang kedua, aya'lam bil wuqu' al munkar min asy-syakhs al mad'u ayat ay apa aw bi tarkihi lil ma'ruf fa in kana la ya'lam fa inna la yarji' an-nas bil ghaib. Syarat yang kedua, hendaknya dia mengetahui terjadinya perbuatan munkar kepada seseorang yang dia sedang ajak bicara, yang Anda dakwai. Anda katakan misalkan si fulan munkar, terus Anda ajak, Anda larang, kamu jangan berbuat seperti itu. Maka ketika kita akan melakukan, mengingatkan orang dari perbuatan munkar itu, kita harus tahu bahwa orang itu betul-betul telah menjalankan kemungkaran. Atau ketika kita akan menasihati seseorang, kenapa kamu meninggalkan sholat? Ini kan perbuatan ma'ruf yang ditinggalkan. Maka kita akan ajak orang untuk melakukan yang ma'ruf. Kita harus tahu bahwa orang itu betul-betul telah meninggalkan yang ma'ruf. Sehingga kita mengatakan, kenapa kamu tinggalkan sholat? Ayo, sholat. Sholatlah. Fa'inkana la ya'lam Fa inna la yarji' an-nas bil ghaib. Maka kalau kita tidak tahu, la yurjam an-nas bil ghaib, maka tidak boleh kita menuduh orang dengan dasarnya ghaib saja. Kita perasaan, pakainya perasaan. Sepertinya orang ini telah berbuat sesuatu, maka enggak boleh. Mithal dzalika law ana rajulan dakhala al-masjid wa jalasa. Fa inna alladhi taqtadhihi al-hikmah ay yus'al limadha jalas lam yusalli. Ketika antum masuk ke masjid, antum melihat seseorang ada di masjid sedang duduk, terus kamu tuduh orang itu belum sholat. Kalau kamu hakim, kamu akan tanya, sudah sholat belum? Kalau belum, baru dinasihati untuk sholat. Jangan langsung dinasihati apalagi dimarahin. Wala yanhahu au yudziruhu bidalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhthab an-nas yawm al-jum'ah fa dakhala rajul fa jalasa fa qala lahu asallait qala la qala kum fa salli raq'ataini. Jangan dalilnya pakai dalil Rasul ketika hari Jumat, ketika Rasul berkhutbah Jumat ada melihat orang duduk, langsung Rasulullah merintahkan salaita kum salait. Jangan tiba-tiba langsung perintah sholat, tapi ditanya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat yang duduk tidak langsung ayo bangun, tapi ditanya dulu salait. Maka ketika ngomong la, langsung Rasulullah kum fasalli raka'ataini, perintah untuk menjalankan sholat, tidak tiba-tiba langsung diperintah untuk menjalankan sholat. Falam yajrahu hina taraka sholat li'ana yahtamil ayyakuna sholat'un Nabi SAW lam yarahu. Kenapa Nabi tidak langsung menzajarnya, tidak langsung mengatakan sholatlah kamu, tidak, tapi tanya dulu. Karena bisa jadi dia telah sholat tapi Nabi enggak lihat. Maka contoh dari Nabi ini adalah contoh tata cara kita menjalankan amal ma'ruf. Tanya dulu. Kalau kita melihat sesuatu yang kita melihat perlu kita nasihati, kita harus tahu dulu apakah dia sudah menjalankan atau belum. Nah, kalau sudah menjalankan, ya kita diam. Kalau belum, kita nasihati. Wa kadzalika idza ra'aita shakhsan ya'kulu fi nahari Ramadan aw yashrab fi nahari Ramadan fala tajrizi jangan kalian tajriruhu bal is'alhu rubama yakunu lahu udhrun fi tarqis siyam. Kalau kalian melihat seseorang yang makan di siang hari bulan Ramadan atau minum, jangan serta-merta kamu langsung dizajar dia, dicerca dia, bahkan harusnya is'alhu, tanya dulu. Bisa jadi ada uzur yang boleh dia meninggalkan puasa. Yang patut kamu tanya, kul limadza lam tasum? Faqad yakunu musafiran wa qad yakunu maridan. Bisa jadi dia sedang musafir atau bisa jadi dia sakit. Yang kalau sakit termasuk perkara yang dapat rukhsah. Yang ketiga, syarat ats-tsalits alla yatahawwal al-munkar idza naha anhu ila ankar minhu wa a'zam. Syarat yang ketiga adalah ketika kita mengingkari sesuatu perbuatan yang mungkar, tidak menyebabkan kemungkaran itu menjadikan berubah menjadi kemungkaran yang lebih besar lagi. Kalau kita tidak hati-hati dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, maka bisa-bisa kemungkaran sekarang ini perbuatan mungkar, dosa, tetapi dosanya ada di level tertentu. Tahu itu perbuatan dosa, ketika kita jalani khawatir terjadi mungkar yang lebih besar, maka sebaiknya ditinggal. Kecuali kita hitung, ada perhitungan, kemungkaran ini akan selesai kalau kita nasihati, karena kita punya kewibawaan, karena kita punya apa, kalau kita nasihati dia akan mendengar. Tetapi kalau sebaliknya, kalau yang kita nasihati itu ternyata tidak mau peduli dengan kita, bahkan orang-orang betul-betul jahat punya kekuatan, ketika kita nasihati justru akan tambah kurang ajar, tambah akan menunjukkan kemungkaran yang lebih besar dari itu. Na'udzubillah. Sekarang katakanlah seseorang itu sekarang minum khamr, ketika kita nasihati justru tambah berontak, apa kamu? Tambah urusan ke agama dan mengingkari perkara-perkara agama yang khawatir menjadikan dia tambah mengingkari syariat, mengantarkan dia tambah benci kepada agama. Na'udzubillah. Lah, inilah tiga syarat yang kita diperintahkan untuk dalam beramal ma'ruf nahi munkar. Ada tiga syarat. Syarat pertama, hendaknya punya ilmu tentang amal ma'ruf atau tentang perkara munkar itu, dalil. Nah, yang kedua, ketika kita akan menasihati seseorang dalam masalah munkar atau dalam masalah ma'ruf, itu kita harus tahu tentang orangnya itu. Betul-betulkah orang itu terjatuh pada perbuatan itu apa tidak? Karena kalau tidak kita nasihati, tidak melakukan, terus kita nasihati dengan perbuatan itu, dia katakan, loh ya apa, Anda kok menuduh saya seperti itu? Permasalahannya justru tambahkan menjadi tambah jelek. Sementara syarat yang ketiga adalah harus ada perhitungan. Ketika kita akan menasihati seseorang dalam masalah munkar, menjalankan nahi munkar, kita harus tahu kadar diri kita. Kalau kita lakukan larangan atau nahi an munkar itu, apakah akan selesai kemungkaran itu atau akan tambah besar kemungkarannya? Lah, kalau kita khawatir kemungkarannya itu akan menimbulkan tambah besar, maka sebaiknya kita hindari. Seperti banyaknya kasus kayak di Aden pernah kejadian, ada kuburan yang sering orang berziarah ke sana. Ketika ada seseorang yang mengatakan ini mungkar, langsung diratakan, dihancurkan. Ternyata setelah itu dia ditangkap dan harus konsekuensinya, karena semuanya protes dan menimbulkan keresahan negeri, maka dituntut dia untuk membangun kubah itu tadi yang sesungguhnya dia ingkari. Akhirnya yang tadi orang melakukannya, sekarang dia sendiri harus membangunkan kubah itu yang akan didatangi oleh orang-orang. Na'udzubillah. Ini karena tidak ada hitungan dalam mencegah perkara al-munkar. Maka itulah syarat